Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati yang alhamdulillah telah mengudara beberapa tahun belakangan ini. Tentu hati kita akan menjadi tenteram, teduh, tenang ketika kita kembali kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Separuh daripada beban kita akan hilang ketika kita letakkan ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber pemberi nikmat. Inilah yang akan kita coba kupas pada hari ini dalam surah An-Nahl ayat ke-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Artinya, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Kalau kita ingin jujur melihat diri kita dan menyapa sejenak diri kita sendiri, maka kita akan dapat banyak, bahkan tidak terhingga nikmat yang berada di dalam diri kita. Oleh karena itulah wajar kiranya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak melihatnya. Betapa banyak anggota tubuh kita ini yang semuanya itu sinergi dalam bekerja. Mata, telinga, mulut, seluruh panca indera dari ujung rambut sampai ujung kaki semua bekerja secara sinergi. Ini kita ketahui merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang berada di dalam rahim ibunya kemudian keluar, semua itu adalah berkat, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun amat sangat disayangkan, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan orang itu yang mengetahui nikmat itu berasal dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Mereka seakan-akan lupa dari sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingkari, apakah itu dengan ucapan atau perbuatan. Mereka ingkari dalam kehidupan mereka sehari-hari, seakan-akan nikmat itu dia sendirilah yang mencari dan mendapatkannya. Kalau kita katakan saja bahwa rezeki itu kita mendapatkannya, itu kan artinya bahwa rezeki itu sudah ada, baru kita cari dan kita dapatkan, ya. Artinya usaha kita untuk mendapatkannya itu adalah separuh dari rezeki itu, kalau kita katakan begitu. Karena apa? Karena rezeki itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita mencarinya, kan begitu. Nah, bagaimana kalau sekiranya rezeki itu tidak ada, kemudian kita harus menciptakan rezeki itu sendiri, kemudian kita mencarinya baru kita dapatkan? Pastilah kita tidak akan mampu untuk mencapai hal itu. Artinya apa? Potensi alam ini telah Allah sediakan bagi kita, telah Allah sempurnakan bagi kita, sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya telah kita kaji, ya. Namun tugas kita mencarinya, karena Allah telah memberikan pula potensi pada diri kita untuk mencari itu. Nah, syukurilah nikmat itu, akuilah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Namun betapa banyak orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari nikmat itu. Buktinya apa? Allah mengatakan, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menutup dirinya dari nikmat Allah. Artinya dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah nikmat Allah, tapi itu adalah nikmat diri kepada dirinya sendiri. Seperti kisah Qarun yang sangat populer kita dapatkan di dalam Al-Quran, bahwa dia mengatakan semua yang aku miliki ini adalah karena kepandaianku, karena ilmu yang ada pada diriku, dan karena susah jerih payahku. Ya, dia lupa kalau ternyata dia dapat berkata-kata, dia dapat tumbuh, dia dapat makan, dia dapat bekerja, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di kalangan kita, naudzubillah misalnya, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang terkena penyakit stroke secara tiba-tiba misal. Hanya ini hanya sekedar contoh saja, ya. Betapa hal itu berubah hanya dalam waktu hitungan detik. Yang tadinya dia segar bugar, kemudian naudzubillah dia berubah menjadi orang yang bahkan berbicara atau mengingat yang biasa dia sudah ingat pun dia lupa. Lupa ingatan, hilang ingatannya. Yang tadinya dia mampu untuk berjalan, sekarang diangkat, dipapah pun dia tidak mampu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika itu telah mencabut nikmat itu dari dirinya. Begitupun masih banyak juga, atau bahkan Allah mengatakan wa aktsaruhum, yang lebih banyak itu, artinya berarti lebih banyak yang kufur terhadap nikmat Allah daripada yang bersyukur. Maka jelaslah kalau ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qalilum min ibadiyas syakur, betapa sedikitnya hamba-hambaku itu yang bersyukur. Dan ayat itu sejalan dengan ayat ini, orang yang bersyukur itu sangat sedikit, berarti orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah itu sangat banyak. Nah, tentunya ini menjadi warning, menjadi peringatan keras bagi kita agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur itu. Jangan menjadi hamba Allah yang kufur terhadap nikmatnya. Karena Allah juga sudah menjelaskan la in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Jikalau engkau bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau engkau kufur terhadap nikmatku, tunggulah azabku yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat sayang kepada kita, sungguh sangat pemberi, maha pemberi rezeki, maha penuh dengan kasih sayang terhadap diri kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka daripada itu, ya, sayangilah diri kita dengan cara menyembah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat itu berkekalan pada diri kita, agar kesehatan yang merupakan nikmat yang begitu besar Allah titipkan pada diri kita, berkekalan pada diri kita. Ya, betapa banyak orang bahkan membeli seekor lembu pun dia mampu, tapi untuk memakan daging lembu itu sepotong pun dia tidak berani. Karena apa? Karena mungkin teringat kolesterol, ingat jantung, ingat ini dan itu, sehingga menjadi suatu kesusahan sendiri pada dirinya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustadz Perdana Indra, yang saya yakin banyak sudah ilmu beliau yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kita, yang setiap hari didengarkan dan sangat kita harapkan masukannya pada hari ini. Fadhol Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena tadi dari pemaparan Ustaz Adi mencoba untuk kembali menyadarkan kita betapa diri kita ini adalah kita berhasil karena kita berhutang sangat banyak terhadap pencipta kita dan juga orang lain. Kita berhasil karena memang jasa orang sangat banyak yang membuat kita sampai berhasil seperti saat sekarang ini. Ya'rifuna ni'matallah. Satu hal yang harus dipahami bahwa orang yang ingkar itu tahu betul terhadap nikmat Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau ditanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan mengatakan yang menciptakan adalah al-alimul hakim, ya, orang Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah pengakuan yang sejujurnya dari setiap orang akan pemahaman mereka atau pengetahuan mereka terhadap sang pencipta. Tapi yang satu hal yang ingin saya gambarkan kepada kita adalah bahwa kemampuan kita untuk mengetahui segala nikmat jasa baik yang Allah berikan kepada kita, begitu juga jasa-jasa orang lain, ini kita ketahui. Ya, akan tetapi terkadang yungkirunaha, banyak di antara kita yang malah lupa diri, dan yang lebih parah daripada itu menyombongkan dirinya di depan orang yang telah memberikan jasa kepadanya. Berapa banyak anak yang berhasil menjadi orang besar tapi tidak mau membantu orang tuanya. Dia tahu orang tuanya itu mengasuh dia dari sejak kecil, menyekolahkannya, mengeluarkan uang untuk memasukkannya kerja. Tapi ketika sudah berhasil, dia lupa diri. Tahu dia orang tuanya berbuat jasa besar terhadap dirinya, tapi yungkirunaha, dia lupa diri terhadap orang tuanya dan tidak mau membantu orang tuanya. Berapa banyak di antara kita yang sudah menjadi doktor, menjadi profesor, S2, S1, tetapi ketika dia berhadapan dengan guru TK-nya, dia malah meremehkan guru TK-nya. Guru SD-nya, dia anggap apalah guru biasa. Sedangkan saya sudah menjadi dosen, dia lupa keberhasilan dia saat sekarang ini seperti ini. Itu karena jasa guru TK dan guru SD-nya mengajarkannya A, B, C, D, E. Dari mulai huruf-huruf satu-satu sampai dirangkai, sehingga akhirnya dia tahu membaca, kemudian dia lanjutkan membaca sendiri dan akhirnya menjadi orang-orang pintar. Tapi setelah dia berhasil, dia menganggap alah apalah itu guru-guru TK, guru SD, tidak ada perhatian sama dirinya lagi. Karena memang dia yungkiruna, sudah lupa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa manusia sampai melupakan nikmat-nikmat yang sudah diperolehnya, jasa-jasa orang yang sudah dia nikmati? Ini karena banyak faktor. Karena memang dia terkadang dia tidak menyadari akan betapa besarnya jasa yang orang berikan kepada dirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali, ya, bahwa aku bersedia untuk menjadi hamba bagi orang yang mengajarkan kepadaku ilmu, walaupun itu satu ilmu saja. Begitu hebat penghargaan yang beliau sampaikan terhadap seorang pengajar. Ya, tetapi kita bahkan terkadang sudah mengajarkan begitu banyak, tapi kita tidak malah tidak perhatian dengan para guru. Orang mengajar Quran, ya, kalam Allah, tapi kita kasih gaji lebih sedikit daripada orang yang bersedia untuk mengajar les matematika begitu. Ini namanya kurang penghargaan, karena kita tidak begitu menyadari. Kita tahu, tapi kita tidak begitu menyadari betapa besar sumbangsi yang diberikan oleh para pengajar Al-Quran buat kehidupan anak-anak kita atau buat kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita mencoba untuk kembali merenung dan menghayati betapa besar jasa-jasa orang, kebaikan orang lain, dan terutama sekali sang pencipta kita terhadap diri kita. Dan kalau ini kita pahami, maka kita akan tampil menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih dan mampu memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Terima kasih Ustaz Perdana. Satu hal yang menjadi catatan kita terakhir, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurillah man la yashkurin nas, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Marilah kita berterima kasih kepada orang tua kita, kita akui atas nikmat atau kasih sayang mereka yang telah membesarkan kita, dan begitu juga orang yang memiliki jasa terhadap diri kita. Hanya dengan itulah kita dapat bersyukur kepada Allah dan kita dijauhkan daripada sifat kufur. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.